Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdud. Dalam jannah, dalam surga, di sidr makhdud, pohon bidara yang makhdud. Apa makna makhdud? Tidak berduri. Nah, karena pohon bidara itu berduri ya di dunia. Pohon bidara yang ada di dunia berduri, di sana tidak berduri. Baik. Wa talhim mandud dan talh mandud. Talh, apa tafsir talh? Salah satu tafsirnya pohon yang kita kenal yaitu apa? Pisang, mauz. Naam. Tafsir yang lain mengatakan talh yaitu pohon yang ada di padang pasir, dikenal di kalangan orang Arab. Ya. Ada di negeri Hijaz. Baik, dan disukai oleh orang Arab. Naam. Tafsir yang lainnya mengatakan apa? Mauz, pisang. Mandud, yang buahnya bersusun, berderet-deret, ya. Wa dhillin mamdud, yaitu apa? Naungan yang mamdud. Apa makna mamdud? Yang luas, terbentang, ya, selamanya dalam jannah. Karena yang dalam jannah tidak ada panas matahari. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak melihat matahari dalam jannah yang menyengat. Dan tidak ada zamharira, dingin yang sangat menyakitkan. Tidak ada. Jadi semua kehidupan di sana, ya, adalah naungan. Ana nukil dari Ibn Uthaymin. Ibn Uthaymin menukil dari sebagian salaf menggambarkan cahaya dalam jannah itu bagaimana? Sama. Seperti cahaya. Cahaya menjelang matahari terbit. Nah, seperti itu. Nah, kata Ibn Uthaymin dari sebagian salaf. Nah, tafsir yang lain, di sana penuh dengan naungan. Naungan apa yang ana sampaikan dari Ibn Kathir? Nah, naungan apa? Entah. Nah, dapat. Pun. Suara itu enggak nyampe ke sini. Nah. Irfa sawta, enggak bisa keras. Naungan yang teduh. Naungan apa? Yang nukil dari Ibnu Katsir, naungan teduh betul. Naungan dari, tapi naungan apa itu? Yang teduh. Yes. Naungan apa? Hudaifi. Naungan apa? Ada hadis kan yang disebutkan? Naungan apa? Kok naungan tadi sudah dijelaskan. Antum membahasakan naungan dari matahari. Ada matahari dalam surga? Sehingga dinaungi dari matahari? Tadi sudah dikatakan la yarawna fiha, kata Allah Ta'ala, la yarawna fiha syamsan, mereka tidak melihat matahari, tidak ada matahari di sana. Nah, makanya tadi sudah dijelaskan naungan semuanya, cahaya yang ada di sana seperti itu tadi. Tapi di yang anda inginkan, ya, yang anda nukil dari Mukathir, naungan yang teduh, naungan apa? Ada tafsir Mukathir kan menyebutkan apa? Devi? Pohon. Nah, pohon. Yang apa kata Nabi alaihissalam? Yasiru tahtahu rakib, orang yang berkendaraan menjelajahi di bawahnya, ya, tidak sampai ke ujung. Dia menjelajahinya berapa tahun dan tidak berapa tahun dia jelajah dan tidak akan sampai ke ujung. Berapa tahun? 100 tahun tidak akan sampai ke ujungnya. Jadi jannah itu penuh dengan naungan-naungan memang, karena pohon-pohon, ya, kebun-kebun dengan pohon-pohonnya yang rindang daunnya, kemudian buah-buahan. Jadi dia di situ digambarkan, ya, ada naungan pohon yang seperti itu. Orang yang berkendaraan menjelajahi di bawahnya, ya, tidak akan sampai ke ujung meskipun ditempuh 100 tahun. Nah, karena jannah itu luas sekali. Nah, ya, baik, jannatin arduha samawati wal ard, jannah yang seluas langit dan bumi. Baik, innal muttaqina fi, apa kelanjutannya? Di surat Al-Mursalat, innal muttaqina fi coba dibaca. Fi qira. Banyak yang membaca tapi tidak ada yang kedengaran satu pun ketika ditunjuk, diam semua. Satu orang mungkin, ha, fi, itu yang ada meja di depannya. Iqra. Innal muttaqina fi antum juga suaranya enggak sampai. Qala Umar, idza takallamta fa asmi', jika anda berbicara perdengarkan suaranya, percuma bicara habiskan energi tidak kedengaran. Terus diulang-ulang. Innal Betul ayatnya itu? Abdullah, ijlis. Betul itu ayatnya di Al-Mursalat? Qira. Innal innal muttaqina fi zilali wa uyun. Apa makna zilal? Jamak dari ini, zil. Innal muttaqina fi zilali wa uyun. Orang bertakwa itu dalam surga, dalam dilal, dalam naungan-naungan. Wa uyun, dan sungai-sungai. Khair. Wa ma'in maskub, air yang senantiasa senantiasa mengalir, ya. Asalnya maskub itu tertuang, ya. Dan maksudnya di sini senantiasa mengalir. Nah, salah satu dari empat anharul jannah dalam surat Muhammad. Salah satu dari empat jenis sungai dalam jannah. Sungai air, sungai susu, sungai khomer, sungai madu. Air. Tetapi sungainya di sana, apakah pakai ukhdud, pakai parit, lubang gitu untuk dia mengalir di situ, berlubang dalam tanah? Atau bagaimana? Zubair, ya? Gimana? Berlubang? Enggak. Jadi mengalir di mana? Di permukaan tanah. Nah, sebagaimana pada hadis yang telah disampaikan. Nah, tidak ada paritnya, tidak ada lubangnya, di atas permukaan. Nah, kedua tepinya kubah-kubah dari mutiara. Kemudian bebatuannya juga lu'lu' mutiara. Ya. Turabnya, tanahnya misik. Tayyib. Hadis yang disampaikan ini menggambarkan tentang Kautsar, sungai Al-Kautsar yang diberikan kepada Nabi SAW. Nah, kata Nabi seperti itu. Ya, ternyata kedua tepinya adalah kubah-kubah mutiara. Ya. Kemudian bebatuannya adalah mutiara, lu'lu'. Ya. Kata Nabi, saya sentuh turabnya, tanahnya ternyata itu misik. Tayyib. Kasturi. Dan sungai-sungai dalam jannah seperti itu. Nah, karena semuanya sungai dalam jannah itu dari Al-Kautsar. Nah, seperti itu sungai dalam jannah. Jadi tidak ada lubang di tanah, di permukaan mengalir. Tayyib. Jadi apa yang diriwayatkan Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah setelah mentahqiq hadis itu dan menjelaskan kesahihan hadis itu, ya, kemudian membantah apa yang dinukil dari tafsir yang mengatakan bahwa sungai dalam jannah itu dalam. Tafsir dinukil bahwa sungainya dalam, nah, itu salah, bertentangan dengan hadis tadi. Nah, tidak ada lubang di tanah, tidak ada paritnya, jadi permukaan. Bagaimana dikatakan dalam ke bawah? Nah. Baik, wafakiyatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Buah yang banyak, la maqtu'ah, tidak pernah terputus. Ya, tidak seperti di dunia ada musimnya kan di sana? Ada terus setiap saat. Fi kulli hin wa la mamnu'ah, dan tidak terhalangi, tidak terlarang, bebas dan tidak terhalangi, mudah diambil. Nah, ya, sudah dijelaskan bagaimana, dijelaskan oleh sebagian salaf bahwa surga jika menginginkan suatu buah dan dia tatap buah yang dia inginkan itu dan dia ingin, maka akan menjuntai pohonnya, dahannya mendekat ke dia sehingga dia petik. Maka dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, tidak terhalangi dari dia, dengan mudah dia ambil. Karena dahan buah itu yang menjuntai ke dia, mendekat. Jadi, ya. Ada semacam indera pada buah itu, ya. Ketika dia ditatap dan diinginkan, ya, terdeteksi oleh dia, maka dia mendekat, terjuntai dahannya dan tinggal di peti. Wa furushim marfu'ah. Furush jamak dari firash. Kasur-kasur yang marfu'ah, yang tinggi. Ya. Apa yang tinggi? Kata Ibnu Qayyim pada tafsir ayat ini yang terdapat dalam At-Tafsirul Qayyim. At-Tafsirul Qayyim, tafsir Ibnu Qayyim. Ya, judulnya At-Tafsirul Qayyim. Laha samkun. Laha samkun wa hashwun bainal bitanati wal dhiharah. Iya. Yani irtifa' laha samkun kasur-kasur itu ya kan berada di atas surur ya sarir di atas ranjang-ranjang. Nah, di atas ranjang-ranjang yang ranjang-ranjang itu tinggi bangunannya. Fisik dari ranjang-ranjang itu tinggi. Nah, seperti pada ayat fiha sururun marfu'ah surat Al-Ghasyiyah. Iya. Fiha surur marfu'ah. Dalam jannah itu ada surur, jamak sarir ya. Ini ranjang-ranjang yang marfu'ah, yang tinggi. Tinggi ke atas. Nah, di atas ranjang yang tinggi itu ada furush. Disifatilah furush itu marfu'ah. Ranjang kasur-kasur yang tinggi. Nah. Juga kata Ibn Qayyim wa hashwun baina ad-dithanati wadh-dhiharah. Dan isinya kasur itu kan ya ada isinya kan di dalam ya sehingga ada yang tebal ada yang tipis kan tergantung isinya. Jika banyak isinya tebal kasur itu, jika sedikit isinya tipis. Nah, jadi ada bagian atas ada bagian bawah. Nah dari atas ke bawah ya tebalnya tipisnya kan tergantung isinya di dalamnya. Nah, kata Ibnu Qayyim wa hasyum bainal bitana wadh-dhihara. Jadi isinya antara bagian atas dan bagian bawah itu banyak. Jadi tebal. Jadi tinggi ini. Kasur ini bukan kasur yang tipis, tapi kasur yang tebal sehingga tinggi. Begitu. Sudah kasurnya ya. Kan kasur itu semakin banyak isinya, semakin tebal, empuk, semakin nyaman kan? Ditambah lagi ranjangnya tinggi bangunannya. Nah, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan wanita-wanita jannah itu. Menurut Ibn Qayyim dalam tafsir Qayyim, yakni tampaknya wadhahir annal murada ansha'ahunna Allahu fil jannati insha'a. Allah menciptakan wanita-wanita jannah itu dalam jannah. Menciptakannya dalam jannah. Ya, untuk menjadi wanita-wanita jannah. Baik. Yang jadi pertanyaan, ini kok tiba-tiba inna ansha'na hunna insya'an. Tiba-tiba ada domir hunna. Hunna. Domir hunna ini untuk jam'ul inas. Untuk ya sekumpulan wanita. Maksudnya wanita-wanita surga. Tapi di mana penyebutan wanita-wanita surga sebelumnya? Pada ayat sebelumnya tidak disinggung kan? Iya. Yeah. Memang sudah disinggung di ayat 22 wa hurun 'ain, tapi itu ketika penjelasan tentang wasabiqun. Sementara ini sekarang sudah beralih ke washabul, penjelasan tentang ashabul yamin. Ya, fi sidrin makhdud dan seterusnya sampai wa furushim marfu'ah, kemudian inna sya'nahunna insya, tidak disinggung sebelumnya di sini. Ya. Hur, bidadari. Tiba-tiba domir hunna pengganti ya, kata pengganti wanita, wanita surga. Nah, bagaimana memahami ini? Kata ahli tafsir, Allah mencukupkan dengan penyebutan furush, kasur-kasur, karena di sanalah tempatnya wanita-wanita surga, ya, di kasur-kasur itu. Naam. Oleh karena itu langsung inna ansya'nahunna insya'a, dicukupkan dengan penyebutan kasur-kasur yang ditinggikan itu, ya, karena di sanalah naam tempatnya para wanita-wanita surga. Jelas? Jadi jangan bingung kenapa tiba-tiba hunna ini, ya. Kemudian yang kedua, wanita-wanita jannah yang dimaksud ini apakah bidadari, hurun in, bidadari-bidadari saja? Ya. Atau yang dimaksud di sini adalah wanita-wanita dunia yang masuk jannah. Nah, ini diperselisihkan. Nah, dalam Zadul Masir fi ilmi tafsir, Ibnu al-Jauzi menukil qaulan, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini hunna, ya, adalah nisa'u ahli dunia al-mu'minat, mereka adalah wanita-wanita penduduk dunia yang beriman yang masuk dalam jannah. Yang kedua mengatakan mereka adalah hurun in, mereka adalah bidadari, bidadari. Jadi mereka memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Langsung jadi bidadari begitu. Bukan melalui proses, ya, dilahirkan, tidak. Inna ansya'nahunna insya'a. Ya. Memang Allah langsung menciptakannya jadi bidadari dalam surga, langsung jadi bidadari begitu dalam surga. Nah. Baik. Kemudian Ibnu al-Jauzi menyimpulkan setelah menukil dua pendapat itu, kata beliau dalam Zadul Masir, was-shawabu an yuqala innal insya'a ammahunna kullahunna. Yang benar adalah dikatakan bahwa penciptaan yang dimaksud di sini meliputi mereka semua. Ya, meliputi wanita-wanita beriman, wanita-wanita dunia yang beriman yang masuk surga, dan hurun in, bidadari-bidadari. Falhur unsyi'na bitida'an, bidadari-bidadari itu diciptakan sejak awal, memang diciptakan oleh Allah langsung jadi bidadari begitu dalam jannah. Wal mu'minatu unsyi'na bil i'adati wa taghyiris sifat, dan wanita-wanita dunia yang beriman yang masuk jannah, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikembalikan, ya, setelah dibangkitkan kembali, dihidupkan, masuk dalam jannah, ya, dan diubah sifat-sifatnya, diubah sifat-sifatnya, jadi wanita-wanita jannah yang usianya sama, ya, cantik-cantik dan seterusnya. Karena kan banyak yang mati dalam keadaan nenek-nenek kan. Nah, sementara dalam jannah tidak ada nenek-nenek. Kan begitu. Dan memang ada hadis di sini ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam As-Syama'il. Nah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innal jannata la tadkhuluha ajuz. Innal jannata la tadkhuluha ajuz. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam As-Syama'il dan yang lainnya. Baik. Innal jannata, sesungguhnya surga itu la tadkhuluha ajuz, tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Ya. Oleh kakek-kakek. Tidak ada kakek-kakek nenek-nenek masuk surga. Nah. Di situ ada kisahnya pada riwayat itu. Ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ada seorang nenek datang ya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dia kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyudkhilani al-jannah." Ya Allah, wahai Rasul, tolong doakan kepada Allah agar Allah memasukkan saya dalam surga. Kata Nabi, "Ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Wahai ummu fulan, surga itu tidak bisa dimasukin nenek-nenek. Al fawallat tabki. Nenek itu pun berbalik sambil menangis. Iya, pikirnya tidak akan masuk surga karena dia nenek-nenek. Kata Nabi, nenek-nenek tidak bisa masuk surga. Nah, kemudian kata Nabi, akhbiruha, beritakan kepadanya, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz, dia tidak akan masuk jannah dalam keadaan dia nenek-nenek. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Faja'alnahunna abkara uruban atraba. Iya. Faja'alnahunna abkara uruban atraba. Ini menjelaskan tentang sifatnya wanita-wanita jannah itu. Ya. Nah ini, hadis ini sebenarnya ini mursal Al-Hasan Al-Basri. Mursal Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan itu kan tabi'i. Meriwayatkan langsung dari Nabi, berarti mursal, putus antara Al-Hasan dengan Nabi SAW. Karena dia tabi'i, tidak mendapati zaman Nabi SAW. Tetapi hadis ini memiliki syawahid, memiliki hadis-hadis penguat yang semakna dengannya. Oleh karena itu Al-Albani menilainya sahih dalam Al-Hadis As-Sahihah. Ya, nomor 2987. Dan dalam tahqiq beliau Mukhtasar As-Syama'il juga beliau menilainya hasan. Nah, ini hasan li ghairi. Dan ini semakin kuat makna hadis ini ya, dengan hadis yang juga disahihkan oleh Al-Albani dengan gabungan seluruh jalan riwayatnya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwa seluruh penduduk surga, penduduk jannah ya, kecuali yang wildan itu ya, yang sudah kita lewati. Ya. Nah. Wildan, gilman yang merupakan pelayan penduduk surga yang memang diciptakan sebagai anak-anak. Nah. Bahwa penduduk jannah yang masuk dalam jannah itu usia mereka Bani Thalathin wa Thalathin. Usianya adalah usia 33 tahun. Rata. Usia 33 tahun. Ini ya usia pemuda dan pemudi. Usia kuat-kuatnya fisik. Di usia seperti itu. Nah. Usia 33 tahun. Baik. Nah, jadi begitu ya kesimpulannya, ini meliputi bidadari dan wanita dunia yang beriman dan masuk jannah. Nah, bidadari itu diciptakan langsung ya, jadi bidadari seperti dalam jannah, sedangkan wanita dunia yang menjadi penduduk jannah diciptakan oleh Allah Ta'ala, dikembalikan ya menjadi wanita jannah ya, dan diubah sifat-sifatnya, dan dari segi usia sama. Nah, semuanya laki-laki dan wanita, yaitu usia 33 tahun. Faja'alnahunna abkara. Maka kami jadikan wanita-wanita jannah itu semuanya perawan-perawan selamanya. Ya, selamanya. Selama dalam jannah terus selamanya perawan. Tidak berubah. Uruban akhraba. Uruban akhraba. Sifat yang kedua uruban, sifat yang ketiga atroba. Uruban jamak dari arub. Jamak dari arub yang maknanya mereka memiliki sifat ya mencintai suami-suami mereka, sangat mencintai suami-suami mereka. Kan sudah kita lewati kan, qasiratut tarfi, pandangan-pandangan mereka hanya tertuju ke suami-suami mereka. Naam ya. Dan juga ia menafsirkan yang selalu rindu kepada suami mereka. Dan seterusnya disebutkan oleh ahli tafsir. Ya, tentang makna-maknanya. Jadi tidak seperti istri-istri yang ada di dunia yang terkadang ada jenuhnya sama suaminya. Ya, di sana tidak. Baik. Atroba artinya mereka memiliki usia yang sama, rata-rata usianya. Yaitu berapa tadi? 33 tahun. Baik, sampai di sini dulu ya, karena waktu kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. تفضلوا جزاكم الله خيرا سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.